I love you so much. Aku sayang padamu, sungguh sayang padamu. Sampai kapanpun aku I love you so much. Aku cinta padamu, sungguh cinta padamu. So much, aku sayang.